Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُدْعَ اللَّهُ وَرُسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَشْرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ pendengar Ismail Radio di mana pun Anda berada, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, inayah, inayah Allah, iman yang selalu Allah berikan kepada kita, dan kita selalu mengharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita istiqamah dimanapun kita berada hidup di dunia ini. Allah berikan istiqamah dalam menjalankan dinul Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, yaitu secara singkat, tentang yaitu bahwa hari kebangkitan itu adalah hak. Hari kebangkitan adalah benar adanya. Hari kebangkitan pasti akan terjadi. Maka daripada itu, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu pengajaran kepada kita, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari rukun iman adalah yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah kita meyakini dengan sepenuh hati, meyakini kita segenap apa yang telah kita yakini, yang kita akan perbuat ini sekarang di dunia ini, kita akan dihisab, akan diperhitungkan amal ibadah kita, atau manusia yang berlaku kemaksiatan, dosa, dia pun akan diberi ganjaran, balasan yang dia perbuat selama di dunia tersebut. Sebenarnya materi pada malam ini yaitu ada kaitannya, kaitan yang minggu-minggu yang lalu, yaitu al-jaza fi jinsil amal, bahwa balasan setimpal dengan perbuatan. Itu sudah kita bahas, ma'asul muslimin rahimani wa rahimakallah, pada minggu-minggu lalu, bahwa perbuatan itu setimpal dengan balasan, itu setimpal dengan perbuatan. Kita berbuat baik, amal soleh, Allah akan memberikan kebaikan, kebaikan kepada kita, balasannya jannah. Dan siapa manusia berbuat dosa, maksiat, maka Allah pun akan memberikan balasan apa yang dia perbuat dengan kejahatannya, dosanya, dan balasannya adalah nar. Maka daripada itu, salah satu memberikan kita motivasi kita bahwa balasan ini akan diperhitungkan karena perbuatan seorang manusia. Di dunia dia berbuat sesuatu, kelak nanti di akhirat pun dia akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah ada hari akhir, hari berbangkit, hari kebangkitan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua umat manusia. Akan Allah hisab di alam akhirat. Maka daripada itu, seorang muslim dan telah memasuki maqam mu'min, dia akan meyakini bahwa dia hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kita sekarang masuk ke alam yaitu alam yang ketiga, alam dunia. Kita telah, ma'asyiral muslimin, sudah melewati dua alam yang terdahulu yang kita tidak mengetahuinya atau kita tidak sadar. Yang pertama adalah alam arwah. Kita sudah jalani sebelum kita lahir. Sebelum kita masuk ke perut ibu kita, di kandungan ibu kita. Dan Allah abadikan pada waktu kita di alam ruh. Kata Allah, "Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Allah mengatakan, "Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian?" kata Allah. Iya, semua alam ruh mengatakan iya, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, sebagai Rabbnya semua para arwah, para makhluk. Bahkan bersaksi syahidnya, kami bersaksi ya Allah. Kami bersaksi ya Rabb bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu di alam arwah. Setelah itu kita masuk ke alam rahim. Dalam kandungan ibu kita. Sekarang kita ada di alam dunia, alam yang ketiga. Dan kita akan memasuki dua alam lagi, yaitu alam kubur. Dua alam yang menanti, dua alam yang menanti di hadapan kita. Yaitu alam kubur, alam barzakh. Pasti kita akan menjalani, pasti. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ya, dipaksa terpaksa seorang manusia akan memasuki dua alam ini yang akan datang ini. Yaitu alam kubur, alam kematian, alam barzakh. Setelah alam barzakh datang kiamat, dia akan memasuki alam kebangkitan. Alam mahsyar, alam akhirat, ini alam akhir. Alam yang abadi, yaitu alam akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita beriman kepada hari kebangkitan ini. Agar senantiasa kita tidak lupa diri. Ya. Agar kita tidak lupa diri, kita beriman, meyakini akan hari kebangkitan, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat, ya. Misalnya Allah katakan di dalam surat Al-Anbiya 48-49. Surat Al-Anbiya 48-49. Ketika Allah yaitu menerangkan, memberi, yaitu mengabadikan tentang peristiwa kepada Nabi Allah Musa dan Harun alaihimassalam. Allah berfirman, "Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqan wa dhiya'an wa dhikran lil muttaqin." Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaib wa hum min as-sa'ah mushfiqun. Allah berfirman, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa dan Harun yaitu Al-Furqan. Itu dalam tafsir dikatakan Al-Furqan yaitu kitab Taurat. Wa dhiya'an sebagai penerang, wa dhikra serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa lil muttaqin. Ya. Ya. Kepada siapa itu orang muttaqin ini? Ya. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ya. Yaitu orang-orang yang takut terhadap azab Rabb mereka. Orang-orang yang takut terhadap Rabb mereka. Sekalipun mereka Rabb, ya, mereka tidak bil ghaib, yaitu mereka tidak melihat Tuhan mereka, tidak melihat Rabb mereka bil ghaib. Ya, mereka yang merasa khawatir terhadap Allah Allah. Mereka merasa khawatir akan amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa takut, dia merasa khawatir. Meskipun dia tidak melihat Allah. Wa hum minas sa'ah musyfiqun. Ya. Dan mereka merasa takut akan datangnya hari kiamat. Maknanya, dia percaya terhadap adanya, beriman kepada hari akhirat, kepada hari kiamat. Maknanya hari kiamat adalah hari akhir. Ya. Jadi orang-orang, ya, yang diberikan oleh Alkitab, oleh Allah, yaitu mulai dari, yaitu Taurat, kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada al-anbiya, kepada para umat, terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari zaman Musa alaihissalam, para anbiya yang lain, para rasul yang lain hingga Isa alaihissalam. Ya. Lantas Al-Qur'an Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu, mereka merasa takut terhadap mereka, terhadap azabnya, terhadap siksanya, terhadap amal mereka tidak diterima oleh Allah. Meskipun mereka tidak melihat Allah. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ya, dan mereka merasa takut terhadap datangnya hari kiamat. Maknanya itu mereka percaya terhadap kiamat. Adanya kiamat, adanya hari bebangkit. Adanya hari yang Allah bangkitkan kepada umat manusia. Ma'asul muslimin rahimani wa rahimakallah. Maka daripada itu, hari kebangkitan dan dahsyatnya hari kiamat tersebut, subhanallah, ini akan menambah kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu membaca ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana terjadinya kiamat. Bagaimana yang terjadinya, yaitu Allah membangkitkan umat manusia, agar senantiasa kita membaca ayat-ayat tersebut. Agar kita selalu hidup kita penuh waspada bahwa kita akan mati dan kita akan bangkit, bahkan kita akan hidup kembali di alam akhirat. Ya. Kedahsyatan hari kiamat tersebut, hari kebangkitan tersebut bermula yaitu dari ya setelah terjadi kiamat, yaitu tiupan sangkakala dan hari kiamat pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir, fa idza nuqira fin naqur fa dzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Apabila ditiup sangkakala, maka pada waktu itu adalah waktu datangnya hari yang penuh dengan kesulitan. Yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir, dan bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Maknanya yaitu menghadapi saat itu. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Yasin 5152. Bagaimana dahsyatnya hari kebangkitan tersebut. Wa nufikha fis sur fa idza hum minal adthafi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza wa ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalun. Dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur mereka menuju kepada Rabb mereka. Subhanallah. Mereka berkata, setelah mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Iya. Qalu ya wailana. Ya wailana. Man ba'athana min marqadina. Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Maknanya itu dari kubur-kubur kami. Inilah yang dijanjikan Rabb yang maha pemurah. Dan benarlah para utusannya. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat An-Naziat, yauma tarjufur rajifah tadba'uha ar-radifah. Ya, pada hari ketika tiupan pertama menguncang alam. Ya. Maka tiupan pertama itu diiringi diikuti oleh tiupan yang kedua, tadba'uha ar-radifah. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat An-Nazi'at ini, yaitu mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ar-rajifah nafkhatul ula war-radifah nafkhatul tsaniyah. Bahwa ini maksud dengan yaitu ar-rajifah adalah tiupan pertama, sedangkan ar-radifah adalah tiupan kedua. Ibnu Abbas mengatakan demikian dalam menafsirkan surat An-Nazi'at ini sebagaimana diterangkan dalam Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqab. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Begitu dahsyatnya ya hari kebangkitan, hari kiamat tersebut. Itu adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana hari kebangkitan dan kedahsyatan hari kiamat? Tadi telah disebut adalah yang pertama adalah tiupan sangkakala, di mana umat manusia bangkit. Semua umat manusia bangkit dari kubur-kubur mereka. Setelah itu pada hari kebangkitan tersebut, pengumpulan manusia, terkumpulnya manusia di padang mahsyar. Ya. Berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Semua umat manusia berkumpul di padang mahsyar tersebut. Subhanallah. Ya. Maka dalam Al-Quran Allah terangkan bagaimana keadaan ketika saat hari berbangkit tersebut. Ya. Al-Quran menerangkan yang diantaranya itu adalah Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 97. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamah ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Ya. Ya. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan peka. Subhanallah. Ini keadaan bagaimana dahsyatnya ketika hari berbangkit. Demikian. Begitu dahsyatnya. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamah. Kami akan mengumpulkan mereka. Ya. Dan mereka diseret ya ke dalam muka-muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan peka. Ya. Allah terangkan juga dalam surat Thaha. Yaitu Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surat Thaha 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Subhanallah. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya bagi yang penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah manusia, ya saat itu, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya di dunia ini orang yang melihat. Allah katakan, Allah berfirman, demikianlah, ya telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini pun kamu dilupakan. Subhanallah. Ya. Jadi, begitu keadaan, dahsyatnya hari kebangkitan tersebut. Allah katakan juga, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW, ya, manusia dikumpulkan hari kebangkitan saat itu dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ya, dan tidak berkhitan. Ya. Dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu 'ala al-minbar yaqul innakum mulaqullah khufatan uratan ghurla. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika khutbah di atas mimbarnya, ya sungguhnya kata Rasulullah, sungguhnya kalian akan menemui yaitu Allah, ya Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Maka daripada itu, rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada. Ya. Begitu pentingnya salah satu iman ini, yaitu iman kepada hari akhir. Ya, agar kita senantiasa mempunyai manfaat hikmah bahwa kita selalu waspada dalam kehidupan ini. Kita bisa memikirkan, merenungkan akan kedahsyatan hari-hari yang penuh dengan kedahsyatan tersebut. Ya. Di antaranya kedahsyatan pada hari kebangkitan tersebut adalah manusia akan dikumpulkan di tanah putih yang tidak ada tanda-tanda alam apapun di sana. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, yaitu di dalam riwayat Bukhari, ya, An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumil qiyamah ala 'ardhin bayda afra ka gursah naqiyun laysa fiha 'alamun li ahad. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallam mengatakan pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di tanah yang berwarna putih kemerah-merahan bagaikan seperti tepung yang begitu putihnya. Tanah itu tidak memiliki tanda-tanda alam bagi siapapun. Ya. Maknanya yaitu, para ulama mengatakan bisa jadi tanah itu tidak ada gunung, bangunan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Karena masalahnya hal gaib. Ya. Ya. Maka daripada itu, bagaimana kita bisa menggambarkan di dalam benak kita begitu dahsyatnya hari itu. Ya. Ya. Dan bahkan pada hari itu, pada hari berbangkit begitu, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, Allah akan perlakukan, yaitu sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Isra, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim, sebagaimana ayat yang di muka tadi, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, yaitu mereka akan diseret di atas muka-muka mereka. Iya. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adhallu sabila. Dan orang-orang yang dihimpunkan, dikumpulkan ke neraka jahannam dengan diseret di atas muka mereka, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalan mereka. Subhanallah waliyadhu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal ini semua, kaum muslimin, mukminin, insyaallah. Maka daripada itu, ma'asyal muslimin, perlunya kita beriman kepada hari berbangkit. Kita bisa membaca Al-Quran, merenungkan ayat-ayat tentang, menerangkan tentang hari kiamat, hari berbangkit, hadis-hadis Nabi SAW. Begitu dahsyatnya hari berbangkit tersebut. Bahkan diterangkan juga keadaan hari berbangkit. Orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan dalam keadaan seperti semut kecil berwujud manusia. Wallahu a'lam bentuknya bagaimana ini. Ya. Ini hadis diriwayatkan yaitu oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Ya, dan hadis ini hasan di dalam Sahih At-Targhib, di dalam At-Targhib wa At-Targhib nomor 3583. Hadis ini hasan, ya. Yaitu orang-orang yang sombong yang dikumpulkan dalam keadaan seperti semut, semut kecil berwujud manusia. Subhanallah, wujudnya bagaimana wallahu a'lam. Bagaimana Rasulullah SAW katakan yaitu yuhsyarul mutakabbirun. Yuhsyarul mutakabbirun yawmal qiyamah amsal adh-dharr fi suwaril rijali yaghshahum dhul min kulli makanin fayusaquna ila sijin fi jahannam min thumma bulas ta'luhum narul anyar yusqona min usaratin ahli an-nar tinatul khayqabal. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut kecil berwujud manusia. Wallahu a'lam. Ya, bentuknya bagaimana wallahu masalah gaib ini. Ia akan tenggelam dalam keadaan kehinaan dari setiap tempat. Mereka akan digiring ke dalam sesuatu tempat, ya, dalam suatu penjara di dalam neraka yang dinamakan yaitu Bulas. Ya, dinamakan Bulas. Ya, ada satu tempat di dalam neraka namanya Bulas. Itu untuk orang-orang yang sombong, yang menyombongkan diri, yang berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan, ya. Dan di atas mereka terdapat api neraka. Mereka diberi minum dari tanah-tanah yang busuk, dan itu sebagai makanan penghuni neraka. Waliyallahu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakallah. Begitu dahsyatnya hari berbangkit tersebut, ya. Dan bagaimana kita, ya, saat itu kita mengimani, ya, saat ini kita mengimani tentang hari berbangkit ini, agar kita selalu waspada, agar kita selalu introspeksi diri, ya. Dan kalau kita lihat bagaimana keadaan saat itu begitu dahsyatnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perhitungan dan pembalasan amal serta hal-hal yang berkaitan tentang hal tersebut pada hari kebangkitan, ya. Di antaranya yaitu saat perhitungan pembalasan, subhanallah, saat itu tidak ada yang bisa berbicara kecuali para rasul, yang Allah izinkan manusia hanya para rasul saat itu pada hari berbangkit tersebut. Tidak Allah izinkan kepada para rasul yang bisa berbicara saat itu. Setiap orang, ya setiap orang saat itu adalah di mana dia di dunia mengikuti apa yang dia ikuti, dia akan ikuti di alam kebangkitan tersebut, di alam sebelum di hisab tersebut. Setiap orang mengikuti sesembahannya. Makanya hati-hati selama hidup di dunia ini. Ya, siapa yang mencintai sesuatu, maka Allah akan datangkan kecintaannya di alam kebangkitan tersebut. Ya. Al mar'u ma'aman ahab. Ya, bahwa seseorang, kata Rasulullah SAW, ya, bersama yang dicintainya. Maka jangan sembarangan kita mencintai sesuatu ini, ma'asyiral muslimin, di dunia ini, kecuali kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulnya, kita mencintai orang-orang mukmin, kita mencintai orang-orang saleh, orang-orang muttaqin, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Iya, Ustaz. Ya. Ya. Kita break dulu, Ustaz. Baik. Nanti dilanjutkan di sesi yang kedua. Baik. Ya, sahabat Ismail Radio, itulah tadi sesi pertama dari Al-Ustadz Munir Hafidhahullah Ta'ala, pembahasan mengenai hari kebangkitan adalah hak. Dan kita akan break sejenak, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di sesi yang kedua, dan kita simak murotal berikut ini. Surah Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى wala saufa yarda. Renungan malam kalam ilahi, lantunan tilawah Al-Qur'an dan interaktif bersama narasumber dengan iringan doa menjelang istirahat malam Anda, akan kami hadirkan acara Muhasabah Ismail Radio. Muhasabah Ismail Radio setiap hari dari jam 20 sampai jam 22 hanya di AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hari kebangkitan adalah hak yang disampaikan oleh Ustadz Munir Hafidhahullah Ta'ala. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi sahabat Ismail Radio yang baru bergabung bersama kami di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Dan kembali kami ingatkan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin berpartisipasi atau ingin bertanya mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz, silakan nanti di akhir kajian menghubungi kami di 0218499434 3 atau di 0218497000055, atau bisa juga untuk SMS dan WA dikirimkan di 0852627474774. Bisa kita lanjutkan pembahasannya, silakan. Baik. Ya, syukran. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian tadi sesi pertama sudah kita bahas, yaitu kita akan lanjutkan tentang tadi yang terpotong tadi dengan sesi pertama, kita lanjutkan sesi kedua. Jadi ada suatu hal di alam kebangkitan tersebut, insya Allah, ya, bahwa tidak ada yang bisa berbicara kecuali para rasul, yang Allah izinkan hanya para rasul. Ya. Setiap orang mengikuti ikutannya, sesembahannya. Ya, makanya hati-hati ini. Jadi karena Rasulullah katakan almar'u ma'aman ahab. Seorang akan dikumpulkan yaitu bersama dengan apa yang dicintainya. Ya. Maka mencintai sesuatu di dunia ini, hati-hati. Harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Agar kita dikumpulkan bersama apa yang kita cintai selama kita hidup di dunia ini. Yaitu cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang mukmin, kepada orang saleh, kepada orang-orang muttaqin. Ya. Dan keadaan perhitungan kita hari berbangkit pada saat pembalasan amal tersebut, yaitu orang-orang yang suka pamer tidak bisa bersujud. Ya. Orang-orang yang suka riya tidak bisa bersujud saat itu. Itu keadaan saat itu. Ya. Di antaranya juga setiap hamba memberikan sumpah dan janjinya kepada Allah. Kemudian dahsyatnya perhitungan amal, pembalasan dan lain sebagainya. Jadi saat itu seorang manusia memberikan sumpah janjinya kepada Allah saat itu. Ya. Kemudian kedahsyatan perhitungan amal. Ya. Pembalasan dan sebagainya dilakukan. Allah katakan Allah wallahu sari'ul hisab. Allah sangat cepat perhitungannya. Ya. Allah juga katakan fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Dan demi Rabbmu kami pasti akan menanyai mereka semuanya tentang apa yang telah mereka kerjakan sewaktu di dunia tersebut. Ya. Allah akan tanyakan kepada umat manusia apa yang telah mereka perbuat. Ya. Apa yang telah mereka perbuat selama di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan perbuatan-perbuatan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ya di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya yang disebut dalam Sahih Sunan Tirmidzi 1970, Rasulullah katakan an Abi Barzah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Ya, ini berkaitan tentang perbuatan manusia selama dunia, Allah akan tanya. Ya. Bagaimana tadi ayat Al-Qur'an? Ya. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Dan demi Rabbmu, pasti kami akan menanyai mereka semua. Pasti kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, "Amma kanu ya'malun?" Dari apa yang mereka berbuat. Rasulullah katakan, pada hari kiamat kedua kaki seseorang hamba tidak akan bergeser. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'an umrihi fima afnah. Ya. Pada hari kiamat kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sebelum ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Lantas tentang ilmunya, apa yang ia lakukan dengannya. Ya, ilmunya itu untuk apa? Ya, apakah untuk yang bermanfaat? Atau justru membuat manusia ini menjauh dari Allah? Atau justru dengan ilmunya menipu manusia? Dan seterusnya. Ya. Dengan ilmunya tersebut Allah akan tanya. Dan Allah tanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh. Dan untuk apa ia belanjakan. Dan tentang tubuhnya, ya tubuh kita. Wan jismih fima ablah. Ya, dan tentang tubuh kita untuk apa digunakan, ia gunakan. Apa untuk ibadah tubuh ini. Tubuh kita ini, jasad kita ini selama kita hidup. Apa untuk maksiat, waliyahubillah. Untuk berbuat zina. Tubuh kita, anggota tubuh kita untuk berbuat zina. Atau untuk beribadah kepada Allah. Anggota tubuh kita. Ya, anggota tubuh kita ini. Tangan kita, mata kita, telinga kita. Ya, lisan kita. Digunakan untuk apa? Allah akan tanya, wa an jismi fima ablah. Ya. Ini keadaan hari berbangkit. Fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Dan demi Tuhanmu, demi Rabbmu. Kami akan tanya mereka semuanya. Tidak akan lepas seorang pun akan ditanyakan demikian. Ya. Yaitu tentang apa. Ya. Umurnya untuk apa dihabiskan. Apa untuk main-main umur ini. Banyaknya kaum muslimin. Saya katakan kaum muslimin. Ya. Orang kita saja. Kaum muslimin. Yang membuang-buang waktu. Yang tidak bermanfaat menghabiskan umur untuk hal-hal la'ibun. walahwun, yaitu permainan dan hal-hal yang tidak berguna. Ya, padahal dia ya tidak tahu tentang Islam, tidak tahu tentang Al-Quran, tidak tahu tentang As-Sunnah, tapi dia buang-buang hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup itu. Dia menghabiskan waktu di depan televisi. Dia berwisata. Dia melancong ke sana kemari, membuang waktu begitu rupa. Padahal tidak tahu bahwa kematian mengintai dia setiap saat. Ya, ini kesadaran yang harus kita pupuk pada diri kita setiap muslim. Bahwa kita ini akan kembali kepada Allah dan kita akan dibangkitkan. Dan kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan hari kebangkit. Allah tanya umur kita. Allah tanya yaitu ilmu kita untuk apa. Harta kita didapat dari mana dan dibelanjakan, digunakan untuk apa. Dan jasad kita, tubuh kita digunakan untuk apa. Untuk beribadah kepada Allah atau untuk bermaksiat. Subhanallah. Maka daripada itu ikhwan, ma'asyiral muslimin, mari kita tingkatkan iman kita. Tingkatkan iman kita. Semua iman kita. Ya. Semua iman-iman kita. Ya. Iman kita. Yaitu iman kepada Allah. Iman kepada hari akhir. Iman kepada malaikat. Kepada Rasulnya. Ya. Kepada iman takdir baik. Baik buruk. Ya. Iman-iman kepada berita-berita gaib. Ya. Ya. Itu adalah sesuatu yang harus mutlak kita sebagai muslim harus kita jalankan hal itu. Makna jalankan yaitu kita harus setiap saat kita introspeksi masalah keimanan ini. Ya, karena Islam ini dibangun dengan keimanan. Tanpa ada iman, ya, tidak ada seorang muslim. Ya, bagaimana seorang muslim tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya dan seterusnya, tanpa dia tidak beriman hal itu? Tidak bisa disebut seorang muslim dia. Ya. Kalau dia tidak beriman kepada hal-hal yang bersifat gaib tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kelak ya akan berbicara kepada manusia pada hari kiamat. Ya. Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan Allah taala berbicara kepada manusia pada hari kiamat. Ya. Gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laysa bainahu wa bainahu turjuman. Thumma yanzur fala yara shay'an qaddamah, thumma yanzur baina yadayhi." Dari Adi bin Abi Hatim radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah taala pasti akan berbicara kepada setiap orang tanpa penerjemah antara keduanya. Khanallah. Ma minkum min ahadin illa sayukallamuhu Allah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah di antara mereka." Kemudian orang itu melihat, maka ia tidak melihat apa-apa di depannya, lalu ia melihat lagi dan ia melihat neraka di depannya. Maka barang siapa bisa menyelamatkan diri dari neraka adalah yang menyelamatkan dirinya walaupun hanya dengan setengah buah kurma. Maknanya yaitu di sini Rasulullah SAW katakan kalau kita ingin selamat di akhirat nanti di alam kebangkitan tersebut, mari kita berbuat kebaikan-kebaikan meskipun kita bersedekah dengan setengah buah kurma. Meskipun dengan setengah buah kurma kita bersedekah agar kita dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Dan Allah dekatkan kepada rahmatnya. Ya. Jadi meskipun dengan setengah buah korma yang kita miliki, kita sedekahkan. Apalagi dari hal yang lebih daripada itu. Ya. Ini adalah Rasulullah membuat, yaitu memotivasi umatnya agar kita berbuat kebaikan-kebaikan. Ya, agar kita dijauhkan dari api neraka tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada manusia pada hari kiamat. Dan dari Abi Hurairah dalam satu hadis yang ma'ruf bahwa ada orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, ya, apakah kita akan melihat Allah? Akan melihat Rabb kami pada hari kiamat?" Jadi Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, "Bahwa kita yaitu manusia apakah bisa melihat Allah pada hari kiamat?" Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah kalian saling berselisih dalam melihat bulan saat malam purnama tanpa adanya awan di langit?" Ya. Maksudnya apa kalian berselisih melihat bulan pasti dalam keadaan tidak berawan pasti akan terang, akan jelas melihat bulan tersebut maksudnya. Mereka menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Beliau Rasulullah mengatakan, "Apakah kalian berselisih pendapat dalam melihat matahari saat siang cerah tak berawan?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Seperti itulah kalian akan melihatnya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala." Ya, Zat, kita Iya. Iya. Afan, itu keadaan, Kak. Ya. Oh, ini, iya, silakan dilanjutkan dulu sebentar, Ustaz. Iya, baik. Baik. Ya. Ini keadaan-keadaan keadaan masyarakat muslimin manusia pada hari pembangkit tersebut, ya. Dan kita mengetahui begitu dahsyatnya hari itu. Ya, bagaimana manusia dikumpulkan saat itu sehingga dia berkumpul di alam mahsyar, dihadapkan sesuatu hal yang mengerikan di hadapannya bagi orang-orang yang menentang Allah, bagi orang yang ingkar kepada Allah, ya, orang-orang munafikun yang akan menjumpai hal yang mengerikan di hari akhir tersebut, di hari kebangkitan tersebut. Yeah. Ya. Daripada itu kita harus hati-hati dalam hal hidup kita ini. Ya, kita harus introspeksi bahwa kita akan hidup kembali. Demikian masuk muslimin, jika ada hal yang kurang jelas atau bagaimana, silahkan kita saling share. Demikian. Ya, itulah tadi sesi kedua dari Al-Ustadz, pembahasan mengenai hari kebangkitan adalah hak. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya atau ingin berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini, silakan menghubungi kami di 0218499434 atau di 0218497000555, atau bisa juga untuk SMS dan WA dikirimkan di 0852627747474. Bisa kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ya, baik. Dari Ummu Altof. Umu ya, dari siapa? Ummu Altof. Oh, iya. Iya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada dua pertanyaan. Saat yang pertama, bagaimana caranya kita mendapatkan naungan di hari perhitungan atau padang mahsyar? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang keduanya, apakah orang yang meninggal dunia mempunyai hutang belum terbayar, roh masih belum terima? Rohnya belum diterima mungkin, Ustaz, ya. Mohon pencerahannya. Iya. Iya, silakan, Ustaz. Ummu Altof, ya? Iya, Ummu Altof. Ya, Ummu Altof. Moga-moga Allah berikan kepada ibu dan keluarga, insya Allah, keberkahannya pada kita semua. Bagaimana cara kita mendapatkan naungannya pada hari mahsyar, pada hari berbangkit tersebut? Jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, yaitu di dalam ayat Al-Quran maupun Rasulullah SAW katakan agar kita selalu mendapat naungan, mendapat keselamatan di hari mahsyar, yaitu di hari berbangkit tersebut. Ya. Jelas, kita sebagai orang Islam, bahwa kita meyakini amal soleh yang akan menyelamatkan kita. Tetapi, bahwa amal soleh tersebut tidak semata-mata, yaitu karena amal perbuatan tersebut, amal salat, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW katakan di dalam satu hadis, yaitu ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, "Saddidu ya wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilu ahadal jannah amaluh." Qal wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadanillah bimaghfirah wa rahmah. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, saddidu, teguhlah, mendekatlah kepada keteguhan dan terimalah kabar gembira, karena sesungguhnya amal perbuatan tidak akan memasukkan seorang ke dalam surga. Mereka bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, begitu juga dengan aku, kecuali jika Allah telah memwafatkanku dalam ampunan dan rahmatnya. Maknanya, yaitu bahwa yang semata-mata kita selamat nanti di akhirat, memasuki surga Allah itu, bukan semata karena amal kita. karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amal kita yang diterima oleh Allah itu adalah rahmat Allah. Rahmat, yaitu amal ibadah kita, karena Allah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga amal kita diterima. Allah ridha terhadap kita. Allah rela terhadap perbuatan kita dengan amal soleh tersebut. Ya. Kalau Allah tidak rela terhadap amal tersebut, Allah tidak rela, tidak ridha terhadap amal tersebut, Allah akan tolak amal tersebut. Ya. Maka daripada itu, semata-mata bukan karena amal kita. Amal kita ini hanya wasilah. Wasilah agar kita masuk ke dalam surga Allah. Amal kita wasilah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadi rela kepada kita. Ya. Menjadi hambanya yang saleh, itu amal kita. Tapi semua adalah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, kita sebagai seorang muslim mukmin, kita harus introspeksi pada diri kita sehingga kita berbanyak amal soleh, kita berbanyak yaitu perbuatan kebajikan, menjadi orang yang muttaqin, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, ya, sehingga Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yaitu di hari kiamat kelak. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa orang-orang yang mendapatkan yaitu pertolongan pada hari mahsyar, inayahnya, yaitu adalah orang-orang yang selalu mendekat kepada Allah, yang selalu bersujud kepada Allah, yang dia bertauhid kepada Allah, membesarkan Allah, bertauhid, menjadi seorang muwahhid ilallah, mentauhidkan Allah. InsyaAllah manusia itu adalah manusia yang selalu akan mendapatkan pertolongan Allah di alam mahsyar tersebut, insyaAllah. Ya. Terus pertanyaan kedua yaitu tentang orang yang meninggal yang ada hutang, begitu ya? Iya. Orang yang masih memiliki hutang, ya, kemudian hutang. Meninggal. Iya. Ya, hutang adalah sesuatu hal yang wajib dikembalikan kepada orang yang menghutanginya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu riwayat pernah ada seseorang yang wafat, tetapi apa? Ditanya oleh Rasulullah, apakah dia masih ada hutang? Dikatakan, iya. Maka Rasulullah enggan untuk menyolatkannya. Tapi ketika ada satu sahabat yang menjamin hutangnya, ada satu orang sahabat yang menjamin hutang kepada jenazah tersebut, maka Rasulullah menyolatkannya. Kenapa ini bisa terjadi? Para ulama menjelaskan di dalam suatu riwayat ini. Ini adalah suatu hal bahwa Rasulullah memberikan kepada kita akan beratnya suatu hutang. Sampai begitu kejadiannya. Ya. Rasulullah memberikan suatu pelajaran kepada umatnya, kepada kita kaum muslimin, bahwa jangan sembarangan kita berhutang kecuali kalau terpaksa. Ya, orang sekarang begitu mudahnya berhutang, begitu mudahnya berhutang tanpa dalam keadaan darurat misalnya. Hutang boleh, hutang di dalam Islam boleh dan diberikan suatu jalan di dalam syariat ini, dalam fikih, ya, dalam fikih muamalah ini. Tetapi jangan bermudah-mudah untuk hutang karena berat. Ya. Sehingga kalau orang sudah meninggal dia ada beban hutang, siapa yang menanggung? Keluarganya, ahli warisnya. Ya, ahli warisnya itu makanya setiap kalau ada orang meninggal, seyogianya. Seyogianya. Seorang yang meninggal diumumkan di pekuburan, ketika dikubur seorang jenazah kepada hadirin semua. Jikalau ada sangkut paut muamalah dengan dengan jenazah, dengan mayit ini atau almarhumah ini, silakan menghubungi keluarga kami dan seterusnya. Itu biasanya begitu. Ya, itu apa diumumkan di pekuburan, maksudnya diberitahukan kalau ada muamalah silakan menghubungi, ada hutang piutang menghubungi keluarganya. Ya. Jadi ahli waris membayarnya. Jikalau seorang mayit jenazah mempunyai sangkut hal hutang piutang. Lantas pertanyaan apakah arwahnya apakah diterima? Masih belum diterima atau bagaimana Ustaz? Iya, semua arwah akan masuk alam barzah. Wallahu alam. Di dalam satu riwayat, ya, di mana diterangkan oleh Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, semua arwah, ya, muslim, mukmin, ya, akan masuk ke dalam alam barzah, ya. Dan nanti dalam alam barzah itu akan Allah berikan perhitungan. Ada yang perhitungan di alam kubur, ya, yaitu siksa kubur. Ya, dengan berbagai keterangan-keterangan masalah gaib, keterangan dari Rasulullah SAW, apa saja yang diberikan, ya, ada alam siksa kubur. Dan ada yang amal-amal atau balasan-balasan di alam akhirat, di alam kebangkitan tersebut. Jadi kalau arwah semua masuk ke alam barzah. Tetapi nanti kelak akan mendapatkan perhitungan jika lo hutang itu belum dibayarkan. Jadi wallahualam saya katakan yaitu kalau arwah, ruh akan masuk ke alam barzah semuanya. Wallahualam. Demikian Asarif ya. Iya. Yeah. Itulah ya. Tadi jawaban dari Al Ustadz kepada pertanyaan dari Umu Altop. Syukran atas pertanyaan yang telah Umu Altop tanyakan. Ya, nampaknya ada pertanyaan lewat telepon Ustadz. Kita bisa buka terlebih dahulu. Assalamualaikum, Smi Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana, Bu? Aisyah dari Cilepuk. Iya, silakan Umu Aisyah. Pertanyaannya silakan. Ya, Ustadz. Kalau orang punya dosa besar, iya, sudah lama, sudah puluhan tahun, ya kita selalu tobat, istighfar, tobat, nangis. Apakah itu terus menerus sampai kita sampai akhir hayat selalu ditobatin, terus selalu disalin terus apa gimana? Kan kadang punya hati Allah kan Maha Pengampun, jadi kita sudah istighfar, sudah tobat, sudah enggak melakukan lagi, pastinya sudah mengampuni mungkin gitu. Iya, iya, silakan. Saja Pak, gimana Ustaz? Yeah. Tolong pencerahannya. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaan dari Umu Aisyah, dari Ibu Aisyah. Naam, ya. Di Cilepuk. Iya. Apabila kita melakukan sebuah kesalahan saat kemudian kesalahannya itu sudah lama, kemudian kita beristighfar gitu setiap saat. Nah, apakah kita ini harus melakukan istighfar ini terus menerus sampai nanti atau bagaimana Ustaz? Karena Allah kan Maha Pemaaf seperti itu. Apakah ini yeah. untuk bertaubatnya untuk kepada dosa yang dulu itu untuk dosa yang dulu itu terus dilakukan atau bagaimana Ustaz gitu? Baik, baik kepada Ummu Aisyah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada ibu dan keluarga, kepada kita semua. Jadi, seseorang yang melakukan kesalahan kepada orang lain, itu atau dengan kata lain yaitu menzalimi orang lain, kalau dia mengambil hak orang lain, dia mengambil hak orang lain, ya haknya orang lain dia rampas, dia ambil, ya. Lantas dia bertobat orang tersebut, selain dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia kembalikan juga apa yang dia telah rampas tersebut. Ya, dia kembalikan apa yang dia rampas, apa yang dia kembalikan itu adalah tobatnya. Kalau dia mengambil hak orang lain. Tetapi kalau dia dalam arti melakukan dosa ya, kalau tadi yang pertama adalah mengambil hak orang lain, dia kembalikan. Ya, jadi tidak cukup dengan tobat saja. Tobat urusannya kepada Allah. Tetapi hak kepada orang lain harus kembalikan yang dia rampas. Yang kedua, kalau dia misalnya melakukan dosa kepada orang lain, yaitu misalnya mengumpat, mencaci maki, ya, menghibah, ya, atau memukul, ya, dan sebagainya, ya, ya, sesuatu hal yang menyakiti orang lain, ya, dia juga meminta maaf. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin dalam bab Aful Munas itu ampunan manusia ya kepada meminta maaf kepada manusia itu adalah diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah yaitu ketika seseorang memukul orang ya ya memukul orang menyakiti orang dia meminta maaf juga kepada orang tersebut. Ya, meminta maaf kepada orang tersebut, setelah itu dia bertobat kepada Allah dan dia meminta maaf kepada orang tersebut. Ya, jadi tidak bisa orang memukul orang, ya, memukul orang, menyakiti orang, terus dia hanya bertobat saja bersendirian tanpa dia melakukan maaf kepada orang yang dipukul atau disakiti tersebut, itu tidak benar. Jadi harus dia meminta maaf kepada orang tersebut. Ya. Yang ketiga adalah ya, jadi nanti Ibu Aisyah bisa kembangkan ya hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah yang menzalimi diri sendiri. Ya, menzalimi diri sendiri adalah melakukan dosa yang diri dia yang tahu. Ya, diri dia yang tahu. Ya misalnya dia melakukan hal-hal perbuatan misalnya judi, melakukan berzinahan dan seterusnya yang diri dia tahu. Ya, diri dia tahu, orang lain tidak tahu. Ya, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tobat dan Tobat itu istighfar kepada Allah, mempunyai persyaratan tobat. Ya dia tidak kembali, dia mengulangi perbuatan tersebut dan dia bersungguh-sungguh terhadap tobatnya tersebut.